Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Nyong dibalak, jenengane Blebung. Nah, kaki Blebung ya, cita-citane ke seorang pengusaha hewan ternak sukses nang desa kana. Wih, hewan-hewan sih ternak contohnya ya. Ana pasur, ana entok, ana bebek, kantek gemek bedingu. Telaten kaki Blebung sukses. Barang wis sukses, tuku motor maring kota, montore motor bebek. Tuku motor bebek. Kepengin mlaku-mlaku, pengen dolan, ndelang, alun-alun Cilacap jane kaya ngapa? Temenan. Malam minggu, bareng alun-alun, gak apa montoran nyari gue mau, gak apa montor bebeknya gue mau. Dasarnya tak kaki Blebung kan urat nolak montor. Mulanya barang montor gue mantan pagu sending. Kang uang gudul kota, si jeneng anggo montor, giginya si je bae. Padahal gue montor giginya papat, si tinggok gigi si je bae. Alun ya si je, bantar ya si je, las pokoknya si je terus. Kayak ngapain jajal tiri kejo. Wah, kaki Blebung nolak montor, gigi si je. Hei, mandek, hei kang, hei, mandek kang, mandek jajal, mandek, mandek jalan, mandek jalan, mandek, mandek. Anak anggota pramuka, mengi-mengi, dinas ngapa kok anggota pramuka, lagi kemah apa ke primer Rika? Hei, Rika gue ngomong aja sembarangan Rika ya, nyongke polisi, polisi, lagi kemah-kemah ke primer, pramuka-pramuka ke primer. Polisi ya, wabirnya pernah mandal kerja sena, penjaraku pramuka polisi ya. Oh, ke primer polisi, ada kabar-apa? Ada sembarangan Rika ngomong jajal. Karo polisi ku mandang ngajeni, mandang ngormati sending. Aja ya, karo balane bali ngomong ae. Oke, masalah hormat menghormati nyong paling tayang Pak Polisi. Masalah harga menghargai nyong bisa nyong, tapi nyong takon karepe rekanu ke prive. Nyong lagi numpak motor kepenak-penak, lagi jajal motor anyar, malah dindek karo dhewe kae gue. Nyong SIM gak apa, STNK wis duwe. BPKB tak fotokopi bolulas segala KB ini. Helm tuh nganggungnya ya standar. Nganggu loro maning. Das duwur tak helmin, das ngisor tak helmin KB. Udah tindek ini sekarang yang pribe. Kayak pak nyun saya ubak lambin ini kayak gue mabuk. Aja ngegas lu ngomong. Nyung gue harap orang nilang kue. Harap orang nangkep kue ora. SIM STNK nyung ya harap orang takon. BPKB buat bolulas lembar yang ngono. Helm buat tinggung arah loro. Apa telu pas papa tanggapnya bantuan orang urusan. Tapi nyung pengen ngetnak dok. Mengingatkan nyong sebagai petugas lalu lintas mengingatkan Rika gue udah nganggo motor aja gigi si ji baik buat gigi si ji harus kira-kira dong harus 10 meter masukkan gigi kedua gelak nah wis 10 meter maning utama 20 meter gigi ketiga didrak gelak nah gelak kok gak melakukan motor wis mandan teratur gigi papatnya digelak gelak. Nah, kan kepenak orang kruweng nang kuping lho. Surak napote seorang mesine kuwi gigi siji to ya ngecat pisan. Eh, ujarku Rika polisi ta polisi, lalu lintas tapi orang ngerti kehematan. Hemat kuwi pangkal kaya Pak Polisi. Ki maksud nyong bisa nang nganggo gigi siji terus, men kon hemat. Dadone nganggo gigi nyong sehemat mungkin, satu persatu dintek nang depit, ora sekaligus teng papate kaya gue. Oh, tok siji dinteng nang kok harus teng gigi siji nempe gigi loro. Kok gigi siji besok kena dingko? Gigi loro, gigi telu, gigi papat. Singirit! Dasar bocah desa ngerti motor anyar kayak gini kang. Nah, wes ya. Nang polisi di jorna bae gue pancan mangkel bati polisinya yuk mangkel pisan. Wanane diinget nah kok malah jadi nantang kayak gue. Malah ngomong-ngomong sih orang genah. Lah kang, ayo deh kaki Blebung melaku maning gue karo montore. Ketemu lampu abang hijau, ketemu traffic light mandek, jejeran karo polisi ini maning. Gah, kayak apa tilik aja. Wah, Dun, kok priwe? Wis enteng ngono kowe gigine. Pokoke kaya ngame temen gigine ora teng-teng kowe. Aku montor gigine siji bae. Eh, pramuka ora sarewel. Anggota pramuka kan anak yang petik kelapa ke. Untung nas kelapa kowe itu gak sing anune kelapa, nyelumbat, anyo gini kelapa, mlajon nang dalan. Eh, dikare ngomong aja sakar pada mereka. Kenyok polisi, apa? Polisi. polisi kudu anggota pramuka kabeh. Mung lambene mandan mirip coklat-coklat. Pisan meneh kok ngomongnya anggota pramuka. Bruk sirah penan nyong. Pisan yo jalan elapune wis jok eh. Yang kok ya. Duh, ah wis jok iki wis jok elapune kae. Wong mandek bae, antre nyimburi antre. Nyong mlakune mengko. Nyong jalannya mengkok pak polisi, sabar, sabar. Ngeteni apa, lampunya ini jokai, lampu lalu lintas eh. Ngosil kabang maning kuning maning. Pak ora, ngapura jalan kok, pokoknya nyong gelem laku, pokoknya nyong gelem jalan. Nek ngko warna favoritnya nyong wis murup, warna favoritnya nyong biru, kok ngeteni biru, nomor abut hijau. Oh, ini kan buat ngeteni lah, kena kata montore manah kok bakal biru kan lampunya kang. Lampunya kurang bangun ini ijo, mengkeret ini motor, kubus mentalan. Wah, oke pancen ya, ini jenisnya kaki belebung jantung deh, sak melitrak menggunakan motor. Anu ngerti peraturan lalu lintas, mau anu nang traffic light, gak nih lampu ijo orang melaku. Jadi mau ngerti ini warna favoritnya murup, warna biru, dah. Ya bis, oke, dari kejadian itu kang, 1 tahun berlalu. Nah, ke usahane hewan ternak isi kaki belebung makin maju, makin pesat. Maju, maju, maju, maju, maju, maju. Akhirnya kaki belebung tuku mobil. Montor bebeknya malah akhirnya di lebong namburi, di lebong kandang bebek. Dadi apik banget anak-anak, bebek numpak bebek. Tapi ya sudahlah, kita lupakan montor bebeknya. Sekarang kita melihat bagaimana, apa ya, mobil anyare kaki belebung. Wah, oke. Sedan, wah gue mbok. Ya jangan numeling pisan, ya warnanya nek ora biru ora. Pokoknya sedan warna biru. Barang wis, wengine maring alun-alun dewekan. Nah, nang dalan ketemu traffic light maning, ketemu lampu bangjo maning, mandek. Ternyata polisi sing mien gue mau, pas wengi gue lagi jaga nang lampu abang. Wah, jajal. Ngundangin sama Rika, sekarang ada Rika. Ngundang Rika. Ngundang nyong. Ngundang Rika sama maning sih. Nyong polisi nyong, udah pramuka nyong. Wow, bikin muruan. Polisi gitu, polisi. Udah pramuka. Wah, sih dari polisi Rika ya. Kelaminnya kerja saya nampak, teneng. Weh, Rika sih ingin ya. Sini tau numpang motor gini si jibay, kang. Makat gudul balik. Sini nalang gua bangin jorok gilem laku. Gara-gara terlebih keleteran nasi warna biru ya. Wah, ini teman ganteng Rika, kang. Tuh, jangan ke mobilnya siapa ke? Mobil anjar, pak. Ya, ke, kok mobilnya nyong anjar, Jan. Rika lagi jaga, kena, pak. Lah, kang, ngobrol ke. Polisinya karo kaki belebung. Tapi kaki belebungnya nang jero mobil, baik. Nah, polisinya gue, polisinya nang jaba. Ayo ngobrol. Kalingannya mandek suwe banget. Pertama lampu kuning. Nah, barang si kuning mati, si abang murup lampune. Oh, lampu lalu lintas juga mau. Nah, barang pas lampu abangnya murup, kayak malah lawang mobilnya dibuka. Nah, si kaki belebung kayak mau. Lawang mobilnya dibuka, si kile diduna si C. Ngenteni, baik pas lampu abang gue, ngenteni lampu hijau, baik. Ya posisinya si kaki gue baik, si kile jenang jero mobil, si kile kewenang jero mobil, si kile tengenang, jabak, ditokna, diduna maring gili malah gue mau. Lawangnya dibelak baik gue, kaki belebung. Polisinya penasaran, langsung takon gue mau karo kaki belebung, jajal dari kejo. Eh, pak, eh, gue mandat bener sering jajal lu dengan mobil gue. Anggap mobil, gue sabuk pengamannya tinggo, si kile cemetu. Cepetan dilipona gue sikile. Aja nanti bapaknya lamanya ditege. Kira misalnya selengar murung. Cepetan dilipona sikile. Oh alah. Nyon sewa pak polisi. Kenalan. Nyon biasa numpak motor. Mobil orang perlu dicakak ya. Usahaku kayak motor bae. Sikile kudu nyakang. Lampu abang. Kenalan. Curanmor. Pencurian sepeda motor. Ih salah. Curahan perasaan dan humor.